Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, pembicaraan kita masih terkait tentang konsep sabar. Akan tetapi pembahasan kita akan lebih mengarah dan lebih khusus mengenai kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu syar'i. Tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang telah jarang ditemukan, sulit didapatkan. Sekumpulan kaum muslimin berkumpul duduk bersama-sama di dalam sebuah masjid di malam hari selepas sholat isya untuk membahas ayat-ayat Allah, membahas hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Tidak seperti biasa, beliau sallallahu alaihi wasallam malam itu sengaja untuk menunda pelaksanaan salat isya hingga agak lebih malam. Para sahabat menunggu. Ada yang mengantuk, tertidur. Ada yang melaksanakan aktivitas yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, berbagi faedah. Sampai-sampai keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam keadaan menunggu dan menunggu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Saat itu Nabi Muhammad memuji para sahabat. Demi Allah, di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang-orang seperti kalian yang masuk waktu malam menunggu dan menunggu pelaksanaan salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesabaran mereka. Apalagi pengorbanan dan perjuangan yang tidak sedikit. Misal jaraknya jauh, harus menempuh perjalanan yang cukup lama. Bahkan mungkin ada di antara kita yang datang tidak sendiri, bersama dengan keluarga. Padahal tidak semua jalan itu diterangi oleh lampu-lampu jalan, gelap berlubang. Seharian memang melelahkan. Tetapi itulah talabul ilmi, membutuhkan kesabaran. Para ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga merasakan kelelahan. Tetapi mereka memiliki nilai yang lebih daripada yang kita punya, karena kesabaran mereka lebih tebal daripada kesabaran kita. Demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang membedakan juga antara kita dan mereka adalah penghargaan kepada ilmu itu sendiri. Mereka para ulama telah mencapai tingkatan yang benar-benar sangat menghargai ilmu. Satu hadis yang mereka dapatkan memiliki nilai yang sangat tinggi sebagai indikator tanda bahwa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berharga dan lebih bernilai daripada beberapa hal yang lainnya, adalah perjalanan panjang mereka di dalam mencari dan menuntut ilmu. Kisah-kisah para ulama itu tentu bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Tetapi tidak ada salahnya apabila kita sedikit mengulang kembali kisah-kisah tersebut agar memacu dan memotivasi kita tetap terus bersemangat di dalam thalabul ilmi syar'i, apapun halangannya, apapun beratnya. Nah, memang untuk mendapatkan ilmu membutuhkan waktu yang panjang, bekal yang cukup, kesehatan yang prima, guru yang tepat. Nah, usia pun memiliki faktor yang cukup berperan. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada satu hal, yaitu bersemangat untuk belajar. Kita mungkin bisa membandingkan dengan banyak saudara-saudara kita dari kalangan salafiyin, secara khusus ahlu sunnah. Nah, yang di tempat mereka tidak ditemukan majelis ilmu. Mereka yang berada di tempat-tempat yang di ujung sana, di pulau-pulau terpencil. Nah, mereka yang harus menempuh perjalanan panjang mencapai kota terdekat, karena memang di kampung halamannya, di wilayah tempat ia tinggal, belum didirikan sebuah pesantren, ma'had. Maka ketika kita melihat keberadaan ma'had-ma'had atau markis ilmu semacam ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang pertama adalah kisah sahabat yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang kepergian Jabir ibn Abdillah yang memerlukan waktu sebulan lamanya hanya untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais untuk mendengarkan sebuah hadis. Artinya satu hadis yang ingin didengar langsung oleh Jabir bin Abdillah dari Abdullah bin Unais itu lebih berharga dari apapun yang beliau hasilkan selama satu bulan penuh lamanya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, balaghani an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai berita kepadaku, ada seorang sahabat yang memiliki hadis dan ia dengar secara langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran thumma shadattu rahli. Untuk keperluan mendengar hadis itu secara langsung, aku pun membeli seekor unta. Kemudian aku berangkat mempersiapkan bekal. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam. Perjalanan panjang dari Madinah ke kota Syam. Sampai dan tiba di Syam, fa idza Abdullah bin Unais. Fakultu lil bawab kullahu Jabirun 'alal bab. Ternyata saat itu memang Abdullah bin Unais sedang berada di daerah Syam. Sampai di rumahnya, aku mengatakan kepada orang yang menjaga pintu rumahnya, katakan kepada tuanmu bahwa Jabir sedang menunggu di depan pintu. Faqala Ibnu Abdillah, penjaga itu bertanya, apakah Jabir bin Abdillah? Qultu na'am. Aku jawab, iya, benar. Faqaraja Abdullah bin Unais fa'tanaqani. Fakultu hadithun balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakashitu an amuta au tamuta qabla an asma'ah. Kita bisa melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana semangatnya Jabir bin Abdullah untuk belajar agama. Satu hadis saja. Lalu Abdullah bin Unais keluar memelukku. Kemudian aku segera menyampaikan hajat dan keperluanku. Aku sampaikan kepada Abdullah bin Unais, ada sebuah hadis yang beritanya sampai kepadaku, engkau pernah mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir apabila aku mati atau engkau yang mati sebelum aku mendengarnya. Artinya Jabir bin Abdullah tidak ingin meninggal atau Abdullah bin Unais sendiri yang meninggal sebelum beliau mendengarnya secara langsung hadis tersebut. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati 'uratan ghurla buhma qulna ma buhman qad laisa ma'hum syai'un. Kemudian kata Abdullah bin Unais, memang aku pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah akan mengumpulkan segenap umat manusia hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan buhma. Kami para sahabat yang hadir saat itu bertanya, ma buhma? Qala laysa ma'hum syai'un. Artinya buhma, mereka tidak membawa apa-apapun. Tidak ada harta yang mereka bawa. Tidak ada satupun harta yang mereka bawa. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qarub. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala saat itu memanggil mereka dengan suara yang dapat didengarkan oleh orang yang jauh, sebagaimana orang yang dekat bisa mendengarnya. Anal malik, anad dayyan, la yanbagi li ahadi min ahlil jannati yadkhulul jannah, wa ahadu min ahlil nar yatlubuhu bimadlamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saat itu, aku adalah raja, aku adalah ad-dayyan yang memberikan balasan. Tidak sepantasnya seorang dari penduduk surga masuk ke dalam surga, sementara ada seorang dari penduduk neraka yang masih menuntut dia karena kezaliman yang dia lakukan. Wala yanbagi li ahadi min ahli nar yadkhulun nar wa ahadu min ahlil jannati yatlubuhu bimadlamah. Sebaliknya, tidak seharusnya penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka sebelum penduduk surga yang masih memiliki ikatan-ikatan kezaliman karena dia menjadi korban kezalimannya masih menuntut dia. Yakni la yadkhulu ahlul jannatil janna wa ahlun nari nar illa ba'da tasfiyatil hisab. Artinya masing-masing hamba tidak akan masuk ke dalam kampung yang menjadi tempat tinggalnya kekal abadi di sana sebelum permasalahan di antara mereka diselesaikan. Kisos. Nah, dia yang telah berbuat kezaliman, maka korban yang dia zalimi akan menuntut. Nah, harus diselesaikan terlebih dahulu persengketaan konflik sesama manusia. Nah, asyahid ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, asyahid bahwa perjalanan panjang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Madinah menuju Syam adalah demi mendengarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mendengar cerita seperti ini akan semakin ringan perjalanan dan langkah kaki kita. Ternyata apa yang kita kerjakan hari ini, hari-hari sebelumnya, hari-hari yang lalu atau hari-hari yang akan datang masih belum seberapa dengan semangatnya Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, untuk melakukan perjalanan yang jauh dengan alat transportasi yang terbatas, tidak seperti saat ini. Itu pun hanya untuk mendengarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesabaran. Nah, ada lagi cerita lain yang sangat-sangat menakjubkan. Cerita-cerita seperti ini bukan sekedar cerita belaka. Namun cerita-cerita seperti ini ikhwati fillah untuk menguatkan semangat kita di dalam thalabul ilmi syar'i. Apapun caranya, apapun beratnya, kita jalani, kita lakoni. Nah, karena kita ingin mendapatkan jalan yang mudah menuju surga. Sebagaimana yang ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang perkara agama. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, menuntut agama, mempelajarinya, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kisah ini adalah tentang seorang ulama besar yang bernama Baqi bin Makhlad Al-Andalusi Abu Abdurrahman Al-Hafidh. Beliau lahir pada tahun 201 Hijriah. Beliau berjalan kaki menuju Baghdad. Berjalan kaki menuju Baghdad dari Andalus, negeri Spanyol saat ini, menyeberang. Berjalan kaki menuju Baghdad. Kemana tujuannya? Siapa yang beliau cari? Tujuannya yang beliau cari adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah rahimahullah. Beliau memiliki keinginan yang kuat, merindukan bertemu dengan seorang imam yang namanya telah harum, namanya terkenal di seluruh penjuru negeri kaum muslimin, Imam Ahmad ibn Hanbal. Baqi bin Makhlad Al-Andalusi rahimahullah bercerita, lamma qarubtu min Baghdad ittasala bi khabarul mihnati allati darat ala Ahmad bin Hanbal. Dalam perjalanan itu, setelah semakin mendekat ke negeri Baghdad, sampai berita kepadaku bahwa terjadi mihnah, terjadi fitnah, ujian keimanan dan akidah yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Akidah tentang khalqul Quran, wa annahu mamnu'un minal ijtima'i ilaihi was-sama'i minhu, atas keputusan dan ketetapan dari penguasa, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dilarang untuk berkumpul, mengadakan halaqah, mengadakan majlis. Beliau juga dilarang menyampaikan hadis kepada umat manusia. Hukuman yang dijatuhkan penguasa kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Faghtamamtu bidzalika ghamman syadida, fahtalaltu al-mawdi', falam a'ruj 'ala syai'in ba'da inzali mata'i fi baitin iktaraituhu fi ba'd al-fanadik an ataitu al-masjid al-jami' al-kabir wa ana uridu an ajlisa ila al-hilaq wa asma' ma yatadzakarunahu. Kemudian kata Baqi bin Makhlad rahimahullah, mendengar berita seperti itu tentang Imam Ahmad, maka aku pun bersedih, begitu bersedih. Kemudian beliau rahimahullah mencari tempat untuk menginap, sebuah kamar yang disewa, kemudian meletakkan bekal-bekal pakaian dan sebagainya di tempat tersebut. Lalu kata Baqi bin Makhlad, aku pun mencari masjid jami' kabir. Aku ingin duduk di dalam halaqah-halaqah masjid tersebut untuk mendengarkan apa yang sedang mereka perbincangkan. Sampai di masjid jami', masjid raya. Ternyata aku terdorong oleh sesuatu untuk mendatangi sebuah halaqah yang terlihat begitu tenang, majlis yang begitu baik. Ternyata di tengah-tengah mereka ada seseorang yang sedang menjelaskan keadaan-keadaan para perawi. Fayudha'if wa yuqawi. Beliau mengatakan fulan dha'if, fulan qawi, fulan dha'if, fulan thiqah. Fakultu man hadha liman kana qurbi. Setelah aku bergabung dengan mereka, aku bertanya, siapa orang ini yang berbicara tentang ruwat, rijal, ahadith, yang menilai ini dha'if, ini thiqah? Faqala hadha Yahya bin Ma'in. Orang yang aku tanya menjawab, orang ini namanya Yahya bin Ma'in. Fara'aitu furjatan qadin farajat kurbahu. Tiba-tiba aku melihat ada celah yang akan mendekatkanku kepada Yahya bin Ma'in. Fakumtu ilaihi. Setelah itu aku masuk di celah tersebut, lebih dekat kepada Al-Imam Yahya bin Ma'in. Fakultu lahu ya Aba Zakaria rahimakallah, rajulun gharib na'id dar aradtu su'al, falatastakhiffani. Wahai Abu Zakaria, wahai Imam Yahya, aku ini adalah orang yang datang dari tempat yang jauh, terasing. Semoga Allah merahmati Anda. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong perhatikan pertanyaan ini. Jangan abaikan begitu saja. Faqala li kul. Kata Imam Yahya bin Ma'in, sebutkan apa pertanyaannya. Fasa'altuhu an ba'di man lakitu min ahli al-hadith, fa ba'dhan zakka wa ba'dhan jarrah. Kemudian aku pun menyampaikan beberapa pertanyaan tentang beberapa ahlul hadith yang telah beliau temui di dalam perjalanan dari Andalus menuju Baghdad. Fa ba'dhan zakka wa ba'dhan jarrah. Ada sebagian di antara ahlul hadith yang saya sebutkan namanya mendapatkan tazkiyah, dikuatkan, dithiqahkan oleh Yahya bin Ma'in, tetapi ada juga di antara mereka yang didhaifkan, dijarah. Fasa'altuhu fi akhiri su'al an Hisham bin Ammar. Pertanyaan terakhir kemudian saya ajukan tentang seorang perawi yang bernama Hisham bin Ammar. Wa kuntu qad aktsartu minal akhdhi minhu. Sementara dari Hisham bin Ammar ini saya telah mendapatkan banyak riwayat hadis darinya. Faqala Abu Walid, Hisham bin Ammar sahibus salat dimasykiyun thiqatun wa fawqa thiqah law kana tahta ridaihi kibrun aw taqallada kibran ma darrahu syai'an li khairihi wa fadlihi. Kemudian aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Hisham bin Ammar. Yahya bin Ma'in menjawab, dia adalah Abul Walid Hisham bin Ammar, seseorang yang terkenal dengan ibadah salatnya, berasal dari Damaskus, thiqah, bahkan di atas thiqah. Nah, seandainya di bawah selendangnya ada kesombongan, nah, itu tidak akan memberikan pengaruh karena kebaikannya dan keutamaannya. Seandainya, tetapi itu kan tidak terjadi. Beliau bukanlah seorang perawi yang sombong. Fasaha ahlul halqah yakfika rahimakallah rahmatullah alaik ghairuka lahu su'al. Banyak pertanyaan disampaikan oleh Baqi bin Makhlad rahimahullah, sampai-sampai orang yang ada di majlis dan halaqah tersebut berteriak, cukup, semoga Allah merahmatimu, orang lain masih punya hak untuk bertanya, jangan kamu terus yang bertanya, pertanyaannya akan terlalu banyak. Kemudian kata Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala, setelah itu aku pun tetap bertanya, an rajulin wahidin Ahmad bin Hanbal. Aku berbicara dan bertanya tentang Ahmad bin Hanbal karena tujuan kedatangan Baqi bin Makhlad ke kota Baghdad adalah untuk bertemu dan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Fa nadhara ilayya Yahya bin Ma'in kal muta'ajjib wa qala li wa mithluna nahnu yakshifu an Ahmad bin Hanbal inna dhaka imamul muslimin wa khairuhum wa fadiluhum. Kata Yahya bin Ma'in, apakah orang-orang seperti kita ini akan berani berbicara tentang Ahmad bin Hanbal? Sesungguhnya dia adalah seorang imam kaum muslimin, orang yang terbaik di antara mereka, yang paling afdal di antara mereka. Nah, setelah mendapatkan jawaban kepastian dari Yahya bin Ma'in, siapakah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata Baqi bin Makhlad, setelah itu aku pun keluar meninggalkan majlis itu mencari berita tentang alamat rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, setelah mendapatkan keterangan yang cukup, mendapatkan rute dan denah yang pas, faqara'tu babahu, aku ketuk pintu rumahnya. Fa kharaja ilayya wa fataha al-bab fa nadhara ila rajulin lam ya'rifhu. Ternyata Imam Ahmad membukakan pintu rumahnya. Kemudian beliau melihat ke arahku, seseorang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Fakultu ya Aba Abdillah rajulun gharibud dar. Hadha awwalu dukhuli hadzal balad wa ana talibu hadithin wa muqayyidu sunnati ay jami'u sunnah. Walam takun rihlati illa ilaik. Kata Baqi bin Makhlad, penyusun kitab Al-Musnad, Musnad Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, saya mengatakan, wahai Abu Abdillah, kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal, aku ini adalah orang yang datang dari tempat yang jauh dan saya baru pertama kali ini masuk ke negeri ini. Aku adalah seorang penuntut ilmu hadis dan aku adalah orang yang senang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara perjalananku ini dari Andalus menuju Baghdad tidak ada tujuan lain kecuali bertemu denganmu wahai imam. Faqala li udkhul al-ustuwan wala taqa 'alaika 'ainun. Kata Imam Ahmad rahimahullah, masuk tapi melewati jalan yang memang dikhususkan masuk ke rumah, jangan sampai ada mata yang melihatmu masuk ke dalam rumah ini. Dipersilakan masuk ke dalam rumah. Karena tadi beritanya bahwa Imam Ahmad dilarang untuk mengadakan pertemuan, perkumpulan. Imam Ahmad dilarang untuk menyampaikan hadis. Maka Imam Ahmad menerima tamunya bagi bin Makhlad dengan syarat masuk ke tempat yang telah ditentukan, melalui jalan yang telah ditentukan. Jangan sampai ada orang yang melihat. Setelah masuk, Imam Ahmad bertanya, wa aina mawdi'uk? Qultu al-maghrib al-aqsa. Faqala li ifriqiyah, faqultu ab'ad min dhalik, ajuzu min baladi al-bahra ila ifriqiyah al-andalus. Imam Ahmad bertanya, dari mana negeri asalmu? Aku jawab, dari maghrib yang paling jauh, daerah maghrib yang paling ujung. Maghrib itu bagian Afrika, Afrika bagian atas. Kemudian Imam Ahmad bertanya, Ifriqiyah? Apakah negeri yang kau maksud adalah Afrika? Aku jawab, lebih jauh lagi wahai imam. Aku harus melewati lautan menuju Afrika. Negeriku adalah Andalus. Kata Imam Ahmad, inna mawdi'aka labaidun wa ma kana syai'un ahabba ilayya min an uhsina auna mithlika ala matlabi ghaira anni fi hini hadha mumtahanun bima la'allahu qad balagak. Setelah mengetahui bahwa Baqi bin Makhlad, calon murid Imam Ahmad, berasal dari negeri yang jauh, kata Imam Ahmad, sungguh negerimu sangat jauh. Nah, sungguh negerimu sangat jauh, bukan cuma Balikpapan seberang, ini terus jauh, lebih jauh lagi. Tempatmu sangat jauh sekali, sementara tidak ada yang bisa aku pilih dan paling aku senangi untukmu kecuali aku berusaha untuk memenuhi dan membantu keinginanmu. Tetapi saya saat ini sedang dalam keadaan dihukum, diuji. Barangkali berita itu pun telah sampai kepadamu, kata Imam Ahmad. Fakultulahu bala qad balagani wa ana qaribun min baladik muqbilun nahwak. Kata Baqi bin Makhlad, benar wahai imam, berita itu telah sampai kepadaku ketika aku mulai dekat di kota Baghdad, saat aku berjalan menuju ke rumah anda ini. Nah. Kemudian aku mengatakan, Aba Abdillah, hadha awwalu dukhuli wa ana majhulul aini indakum. Apa kata Baqi bin Makhlad? Lihat usaha para ulama. Usaha begitu maksimal. Sampai mentok. Jangan sampai belum mentok mundur. Betul-betul sampai mentok. Kalau perlu mentok berkali-kali. Sesuatu yang tidak pernah terbayang dan terfikir oleh sebagian kita mungkin, yang belum pernah mendengar atau membaca cerita seperti ini. Usaha, pengorbanan dan perjuangan para ulama, kesabaran mereka demi mempelajari ilmu agama, lebih khususnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kasusnya. Baqi bin Makhlad dari Andalus, daratan Spanyol ke Baghdad berjalan kaki dengan tujuan bertemu dan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di Baghdad, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan menjalani masa-masa hukuman. Tidak boleh keluar bertemu dengan orang, tidak boleh mengadakan majlis, tidak boleh menyampaikan hadis secara terang-terangan. Itu larangan-larangan yang diturunkan oleh penguasa saat itu kepada diri Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, apa akal dan apa jalan keluar yang ditawarkan oleh Baqi bin Makhlad untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya? Kata beliau rahimahullah, Aba Abdillah, hadza awwalu dukhuli wa ana majhulul aini indakum. Wahai Abu Abdillah, saya ini baru pertama kali datang ke kota Baghdad. Dan aku adalah orang yang majhul, tidak begitu dikenal di antara kalian penduduk kota Baghdad ini. Fa in adzinta li, kalau seandainya Anda mengizinkan, Anda berkenan, kalau boleh, an atiya fi kulli yaumin fi zayyi su'al. Fa aqula 'inda babi dar ma yaqulunahu fa takhruja ila hadzal mawdhi' falau lam tuhadditsni fi kulli yaumin illa bi haditsin wahid lakana fihi kifayah. Masyaallah. Kata Baqi bin Makhlad, kalau engkau membolehkan wahai imam, tiap hari aku akan datang ke rumah ini dalam bentuk seorang pengemis. Enggak bisa kita ya. Jelas kasusnya? Paham enggak? Sudah mulai ngantuk ini. Kasusnya seperti itu. Imam Ahmad dilarang mengadakan pertemuan ijtima, dilarang menyampaikan hadis di dalam majelis. Sementara keinginan kuat dari Baqi bin Makhlad jauh ini. Jangan sampai datang sampai ke kota Baghdad keinginannya tidak tercapai. Sudah Imam Ahmad, saya ini kan orang yang asing. Belum begitu dikenal oleh orang-orang. Bagaimana kalau seandainya Anda mau mengizinkan, bolehkan setiap hari saya datang tapi dalam bentuk dan rupa seorang pengemis. Kemudian aku akan mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan para pengemis di tempat ini. Setelah itu Anda keluar dari rumah ke tempat seperti ini. Kalau seandainya tidak ada yang Anda sampaikan kepadaku dalam setiap hari kecuali satu hadis saja, itu bagiku telah cukup. Satu hadis saja wahai imam. Faqala li na'am ala syarti an la tadhhar fil hilak wala inda ashabil hadis faqultu syartak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh kalau begitu. Tapi saya ada syarat. Jangan engkau tunjukkan dirimu di halaqah-halaqah ilmu yang lain. Dan jangan pula engkau tunjukkan dirimu di antara penuntut dan pencari ilmu hadis. Kata Baqi bin Makhlad, saya penuhi syaratmu wahai imam. Begitu. Faham? Faham enggak? Ngantuk ya. Fakuntu akhudu 'udan biyadi wa aluf ra'si bi khirqatin wa aj'al kaghidi ay waraqi wa dawati fi kummi thumma ati babahu fa asih al ajra rahimakumullah wa su'al hunalika kadhalik fa yakhruj ilayya wa yaghliq bab ad-dar wa yuhaddithuni bil hadithain wa thalatha wal akthar. Mulai esok harinya, kata Baqi bin Makhlad rahimahullah, aku mengambil tongkat, kepalaku aku tutupi dengan kain, sementara kertas dan alat-alat tulisku aku sembunyikan di bawah pakaianku, lengan bajuku. Nah, pakai tongkat kan gitu. Kemudian aku datangi pintu rumah Imam Ahmad dan berteriak ala ajra rahimakumullah. Dan saat itu memang para pengemis kalau mereka meminta-minta yang diucapkan begitu, al ajra rahimakumullah, pahala wahai tuan, semoga Allah merahmati Anda, kan begitu. Sayang anak. Ini al ajra itu maksudnya carilah pahala wahai tuan, berikanlah sedekah buat kami, begitu. Itu bahasa para pengemis saat itu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah keluar, kemudian menutup pintu gerbang rumahnya. Setelah itu menyampaikan untukku dua hadis, tiga atau lebih. Faltazamtu dzalika hatta matal mumtahinilah wa waliya ba'dahu man kana ala madhhabi sunnah. Fa dhahara Ahmad bin Hanbal wa sama dzikruhu wa'azuma fi uyunin nas wa 'alat imamatuhu wa kana tudrabu ilaihi abatul ibil fakana ya'rifu li haqq as-sabri. Seperti itu terus yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad tiap hari, sampai akhirnya penguasa yang saat itu menjatuhkan hukuman kemudian mati, digantikan penguasa berikutnya yang berada di atas madhab sunnah. Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal kembali muncul, namanya kembali menjadi harum, semakin berwibawa di penglihatan dan pandangan manusia. Keimamahan beliau pun semakin tinggi. Nah, dan beliau pun mengerti, benar-benar mengerti tentang kesungguhan sabar yang aku punya. Nah, ini Al-Imam Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Sesuatu yang tidak terbayang mungkin ya. Nah, ngemis. Jangan-jangan besok ada yang mengemis di depan rumah Ustaz. Gitu. Ustaz, hadith Ustaz. Kalau sekarang sih tidak perlu, alhamdulillah. Pemerintah kita adalah pemerintah yang baik, pemerintah yang muslim, yang mengizinkan kaum muslimin belajar ilmu agama, mengadakan acara-acara di masjid, membahas Al-Quran, membahas hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur. Salah satu bentuk rasa syukur itu ya kita manfaatkan dan kita maksimalkan sebaik-baiknya keberadaan majelis ilmu, keberadaan masjid sebagai tempat kita belajar, keberadaan pondok pesantren, manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi di masa-masa fitnah seperti ini yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satakunu fitanun, akan muncul dan lahir fitnah-fitnah di akhir zaman. Nah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qa'idu fiha khairun minal mashi, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Kemudian orang yang diam itu lebih baik daripada orang yang berbicara. Digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terlibat di dalam fitnah-fitnah seperti itu. Kata Nabi di akhir hadis, "Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bihi." Barang siapa yang bisa menemukan tempat berlindung, tempat dia menyelamatkan agama, hendaknya dia berlindung ke tempat tersebut. Pada zaman dan masa seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tidak ada lagi tempat yang pantas, tempat yang paling tepat yang kita pilih untuk menyelamatkan agama kita, menyelamatkan agama keluarga kita, kecuali keberadaan pondok-pondok pesantren, hidup di lingkungan dan di sekitarnya, dekat dengan ilmu, dekat dengan ahlul ilmi. Solusi telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesabaran para ulama dan kisah-kisah semacam ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu telah menghiasi sejarah kehidupan para ulama. Bahkan secara khusus para ulama menuliskan kitab-kitab seperti itu, Rihlah Ashabil Hadith karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, rihlah yang dilakukan oleh para penuntut ilmu hadith, yang ditulis sebagai karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Dan kisah-kisah seperti itu tentunya akan mendorong kita untuk semakin bersabar dan terus bersabar di dalam menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kesabaran itu untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah dua kisah tadi cukup mewakili tentang keharusan kita untuk bersabar di dalam menuntut dan mencari ilmu syar'i. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah mungkin bisa dijawab, kita jawab. Yang pertama, ana mempunyai orang tua yang masih awam, dan sekarang ibu marah sama ana karena ana belajarnya jauh dari tempat tinggal atau dari kampung ana. Ini ananya banyak sekali. Sampai ketika ditelepon ibu, enggak mau bicara sama ana. Ana sudah coba pamitan dengan baik-baik sebelum berangkat dan sudah meminta tolong kepada saudara ana untuk menyampaikan maaf saya kepada ibu. Tapi qadarullah masih belum mau bicara sama ana. Tolong nasihatnya, cara apa yang perlu ana tempuh selanjutnya? Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Solusi yang pertama dan paling utama, bukan jalan yang terakhir, dalam kasus yang sepertinya adalah berdoa. Doa jangan diletakkan pada opsi yang terakhir. Orang sakit misalnya, orang sakit berusaha ke dokter sana, dokter sini, periksa sana, periksa sini. Setelah betul-betul baru sudah gak ada jalan lain kecuali doa. Seolah-olah dan terkesan bahwa doa itu adalah langkah yang terakhir. Kalau semua sudah gak mampu, habis-habisan, gimana lagi? Gak ada cara lain kecuali doa. Ini salah, salah besar. Doa itu seharusnya kita letakkan pada posisi yang pertama. Mengapa saya sebut doa secara khusus? Karena ada contohnya, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, tentang doa dan doa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu agar ibunda yang tercinta masuk Islam. Berkali-kali dan berusaha disampaikan tentang Islam, ibunya masih menolak, menolak dan menolak. Sampai akhirnya Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta beliau agar berdoa kepada Allah sehingga ibunya mendapatkan hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, mendoakan ibu Abu Hurairah untuk mendapatkan hidayah masuk Islam. Sepulangnya Abu Hurairah ke rumahnya, ketuk pintu. Ternyata ibunya menyahut dari dalam rumah. Sebentar, tunggu. Abu Hurairah menunggu di luar. Dan Abu Hurairah mendengar suara gemercik air. Tanda ada orang yang mandi di dalam rumah. Setelah tidak berapa lama kemudian pintu dibuka dan ibunya selesai mandi. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hati itu ada berada di tangan dari berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada di tangan Allah. Nah, maka langkah pertama dan langkah yang harus kita tempuh. Nah, dan kita pilih adalah kita berdoa, meminta kepada Zat yang menguasai hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibuku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibuku. Mungkin cara seperti ini sudah dilakukan mungkin. Tetapi cara seperti ini tidak bisa dilakukan dengan ala kadarnya. Tidak bisa dilakukan dengan apa namanya? Sekedarnya, harus dengan kesungguhan yang penuh. Buktikan bahwa kita memang menjadi seorang hamba yang benar-benar meminta dan mengharap. Berdoa hanya sesekali, dua kali kalau ingat saja. Kesungguhan dan keseriusan seorang hamba di dalam meminta itu juga berpengaruh dalam dikabulkan ataukah tidaknya doa tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk kasus ini dan kasus-kasus yang sama, untuk kasus ini dan kasus-kasus yang sama, seperti yang kita singgung tadi dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa pernyataan. Nah, kita harus bisa membuktikan. Kita harus bisa membuktikan bahwa dengan kita belajar di pondok pesantren, dengan kita talabul ilmi, berpisah dari orang tua, meninggalkan kampung halaman, kita menjadi lebih baik. Kita menjadi anak yang lebih berbakti kepada ibu. Satu kisah nyata saya sampaikan. Seorang ibu yang menentang anaknya, terus menentang. Sama sekali tidak menyetujui kalau anaknya itu belajar agama lebih mendalam. Apa yang dia lakukan? Nabung. Menabung. Ibunya orangnya pas-pasan. Bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya harta, bukan. Tapi ibunya orangnya pas-pasan. Si anak tabung, tabung, tabung. Sedikit, 1.000, 2.000, terus. Sampai kira-kira tabungan yang dia punya telah cukup, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membeli cincin emas buat ibunya. Dibuatkan kado kecil, kasihkan pita, serahkan buat ibunya. Bagi orang yang hidupnya pas-pasan, cincin emas, apalagi bagi seorang wanita, apalagi pemberian dari anaknya. Wah. Langsung bendungan itu pintunya terbuka, brol, air mengalir deras. Terharu ibunya. Karena dia tahu anaknya juga masih bujang anaknya waktu itu. Karena ibunya juga tahu tentu untuk memiliki dan membelikan cincin seperti itu bukan perjuangan yang mudah buat anaknya. Sehingga apa namanya? Barakallahu fikum. Bukan alasan yang tepat ketika kita mengatakan sudah ditelepon, ibu gak mau bicara dan sebagainya. Nah, tentu ibu seperti ini masih dalam keadaan marah, emosi. Tapi kita bisa melakukan, mengirimkan sesuatu yang tidak perlu mendapatkan jawaban kata-kata dari ibu secara langsung. Paham maksudnya? Kalau kita gak telepon, berbicara, ini kan wasilah atau sarana yang mengharuskan ibu memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata juga, kan begitu? Karena kita kan bercakap-cakap. Sabri, gimana kabarnya ibu? Ibu diem, ibu tutup HP-nya. Tapi kita bisa mengirimkan sesuatu yang tidak perlu mendapatkan jawaban dari ibu dalam bentuk kata-kata. Surat, kan begitu? Surat. Jangan mengikuti, hanya mengandalkan kemampuan teknologi email, misalnya. Wah, ngirim email, titipkan saudaranya, tolong printkan, kasihkan ibuku. Tidak akan memberikan pengaruh yang besar, karena bukan tulisan anakku, ini tulisannya komputer. Nah, ibunya masih hidup tinggal di desa. Ini bukan tulisan anakku, ini tulisan siapa kok bagus sekali, printinan komputer misalnya. Apalagi titip pesan segala macam, masih belum. Coba cara kuno, cara yang sudah terbukti sejak ratusan tahun yang lalu, surat. Kan begitu, pakai surat. Dengan menggoreskan tinta, mainkan perasaan ibu itu. Bagaimanapun juga yang namanya ibu, cinta kepada anak itu luar biasa. Apapun yang bisa dilakukan oleh ibu akan dia lakukan. Nah, tentu kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala, ada seorang wanita tua yang mengemis meminta-minta membawa dua orang putrinya, mengemis bertiga. Hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Aisyah ketika itu tidak memiliki makanan yang bisa disedekahkan kecuali 3 butir kurma. Dikasihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya kemudian membagi, satu buat putrinya yang pertama, butir kedua untuk putrinya yang lain, satu untuk ibunya. Tapi kan kedua putrinya lapar, langsung dimakan habis. Sementara punya ibunya masih belum dimakan. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Paruh dua. Separuh, separuh. Ibunya enggak makan. Itu fitrah seorang ibu. Kita sebagai anak harus bisa memahami, ini fitrah ibu itu seperti ini. Tidak akan mungkin dia membenci anaknya. Meskipun secara zahir dia, ibu itu menunjukkan rasa benci, tetapi jelas di dalam hati ibu kita tetap tersimpan kasih sayang. Bagaimana mungkin membenci anaknya? Seseorang yang telah diperjuangkan, mempertaruhkan nyawa, itu harus kita pahami konsep seperti ini. Demikian juga mungkin kita sudah pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang ibu yang sama-sama punya anak bayi. Nah, di zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian salah satu dari bayi itu dilarikan oleh serigala, bayi yang tersisa dibuat rebutan, kan begitu. Ibu tua mengatakan, ini anakku, yang udah mengatakan, enggak, ini anakku. Dibawa berhukum kepada Nabi Dawud alaihissalam. Maka bayi itu dikatakan ini milik yang tua, ibu yang tua. Dibawa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, gampang Nabi Sulaiman, sudah begini saja, biar adil, carikan pisau, kita belah dua anak ini, separuh buat kamu, separuh buat begini. Yang udah menangis, jangan wahai Nabi, rahimakallah, semoga Allah merahmati anda, anak ini bukan anakku, anak ini anaknya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, oh berarti ini anakmu, bukan anak dia. Karena seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya dipotong dua, kan begitu? Tidak akan mungkin tega melihat anaknya dipotong dua. Itu sikap seorang ibu. Ini harus dimainkan perasaan ibu ini. Mainkan perasaannya. Tulis surat. Satu halaman, dua halaman. Coba ya, yang bertanya ini, malam ini kalau bisa segera buat surat. Nanti kalau ada hasilnya, kapan-kapan tolong sampaikan. Biar bisa menambah deretan contoh kasus yang sudah saya kumpulkan selama ini, kan begitu. Tulis surat. Kalau sudah surat, posisi ibu adalah membaca. Tidak akan mungkin dirobek-robek, yakin tidak akan mungkin dirobek. Paling surat itu kemungkinan yang paling pahit dibiarkan. Tapi saat kerinduan seorang ibu, bagaimanapun juga ibu itu pasti punya kerinduan kepada anak, pasti. Kalau sudah seperti itu, cobalah dibaca, barangkali tersentuh hatinya. Mainkan ibu yang tercinta begitu. Jadilah anak yang puitis. Kalau perlu minta bantuan teman-temannya yang lebih puitis. kan gitu, untuk memainkan perasaan ibunya ini, mainkan perasaan ibu, kan gitu. Apa namanya, aku yang berada di tempat yang jauh ini, nah, sulit untuk memejamkan mata, banyak sekali, nggak cukup loh waktunya, tinggal 4 menit kan, begitu Abu Sarah, tinggal 4 menit, dua saja ini pertanyaannya. Mungkin bilang, ibu, aku yang di tempat jauh ini selalu sulit memejamkan mata, selalu gelisah, begitu. Selalu memikirkan ibu, wajah ibu selalu terbayang-bayang, kan begitu. Terus mainkan perasaan ibu itu. Dan, apa namanya? Ananda menyadari bahwa kesalahan Anda, Ananda itu tidak akan mungkin ibu ampuni, kan begitu. Seandainya kesalahan itu aku bayarkan dengan isi dunia ini, wah, keren ya. Mungkin ibu tidak akan pernah juga memaafkan aku. Mainkan perasaan itu. Setelah itu dimainkan perasaan, sampaikan permohonan maaf, kirim surat itu. Tulisan tangan sendiri, jangan ambil tulisan tangan orang lain. Ibu enggak akan percaya, wah, anakku tulisannya enggak sebagus ini. Tulisan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu cara saja yang bisa dikerjakan. Nah, salah satu cara yang pernah saya alami sendiri. Kan itu. Jadi contoh kasus yang sudah terjadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu ternyata seperti itu. Surat-surat yang pernah saya tuliskan buat ibu dulu, setelah sekarang ibu sudah terbuka hatinya, ibu mengatakan surat-suratmu dulu, sampai sekarang masih ibu simpan. Kalau ibu berpisah, kamu tinggalkan pergi, waktu berangkat ke Yaman itu, waktu kamu pergi ke Yaman, tiap malam, itu bahasa ibu, padahal gak tiap malam sih, bahasa seorang ibu, tiap malam itu ibu mengulang, membaca surat-suratmu dari kamu waktu dulu SD, lucu kamu itu kan gitu. Ini waktu surat SMP terus, ternyata surat itu jadi koleksi ibu saya, sampai sekarang masih disimpan sama ibu. Nah, sampai akhirnya menyampaikan dakwah melalui surat itu. Nah, sungguh itu sangat memberikan pengaruh. Artinya kita pilih cara atau wasilah yang tidak mengharuskan harus mendapatkan jawaban dalam bentuk kata-kata dari ibu. Biarkan. Nah, atau kita kirimkan hadiah. Jangan kirimkan foto loh, pakai jubah sebenarnya. Karena foto itu haram. Cari yang lain, hadiah-hadiah seperti apa begitu. Mungkin oleh-oleh khas Balikpapan, kirimkan ke sana terus menerus. Tentu ibu lama-lama dinding tebal yang apa namanya mengandung kebencian dari seorang ibu kepada anak, insya Allah lama-lama akan runtuh. Karena seorang ibu akan berpikir apa namanya anakku ternyata terus memberikan perhatian. Jangan sampai sikap ibu seperti itu kita balas dengan sama sekali tidak menghubungi, tidak ada komunikasi, justru ditambah terus serang, begitu, serang dengan kasih sayang, kirimkan ini, kirimkan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya panjang-panjang ini. Pilih yang jawabannya singkat ya. Jadi pertanyaannya sama, Ustadz yang baik, apakah saya harus sabar karena orang tua saya larang saya mondok di Jawa dengan alasan masih kecil, padahal saya berumur 15 tahun dan ingin mondok di sana, dan bagaimana cara diizinkan? Itu tadi. Nah, tunjukkan bahwa, weh, mohon harus dijawab, mohon Ustadz penting. Itu alasan masih kecil, tunjukkan sekarang ini juga, mulai saat ini tunjukkan kepada orang tua bahwa kita bukan anak kecil lagi. Tunjukkan bahwa kita bukan anak kecil lagi, tunjukkan kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bantu itu. Kalau kita cuma mengatakan aku sudah gede bu, sudah gede bi, sudah gede mi, 15 tahun itu sudah balik misalnya, belum cukup. Orang tua membutuhkan bukti. Apa bukti kalau kamu sudah dewasa? Apa bukti kalau kamu sudah mampu mandiri? Tunjukkan. Yang selama ini bajunya masih dicuci umi sama abinya, mulai sekarang tunjukkan. Mi, sekarang aku cuci baju. Kalau perlu bajunya abi tak cuciin. Kalau perlu bajunya umi tak cuciin. Bajunya adik-adikku tak cuciin. dikit-dikit mi, piring-piring itu tak bersihin. Ini tunjukkan bahwa kita memang sudah betul-betul dewasa, tunjukkan bahwa kita betul-betul punya keinginan kuat untuk belajar. Itu contoh-contoh nyata saja. Lakukan sesuatu yang menurut orang tua adalah pekerjaan-pekerjaan besar, sehingga anggapan orang tua bahwa kita itu masih terlalu kecil, umurnya 15 tahun, itu sudah itu akan hilang. Nah, tunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang besar untuk belajar thalabul ilmi syar'i. Tunjukkan. Nah, misalnya kita membuat catatan khusus. Nah, ini hafalan saya sekarang, Bi, Umi, Ibu, Bapak. Hari ini hafalan saya katakan 4 juz. Insyaallah dalam 2 minggu ini saya tambah 1 juz. Berusaha gitu. Sudah 2 minggu nambah 1 juz, Bi. Aku sekarang udah nambah 1 juz. Tolong disimak. Begitu. Simak. Orang tuanya juga sulit ini 1 juz. Wah, ya bagus le. Padahal mungkin enggak bisa ngikuti hafalan anaknya kan gitu. Enggak ada masalah. Tapi yang penting tunjukkan bahwa kita bukan anak kecil lagi, begitu. Bisa dipahami ya? Memang segala sesuatu itu yang paling berkesan dan paling memberikan pengaruh adalah pembuktian secara nyata. Sudah korupsi 5 menit ini. Wah, ini pertanyaannya. Dijawab atau tidak ini? Baiklah, dijawab. Apakah diperbolehkan bagi seorang laki-laki mendoakan kebaikan kepada seorang wanita yang dia senangi? Sebentar. Ketika di akhir hidupnya dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak mendapatkannya dan begitu sebaliknya. Mohon dijelaskan ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Yang diperbolehkan bukan cuma untuk satu orang, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat juga boleh. Tetapi kalau menyebutnya secara khusus, ya Allah berikanlah kebaikan untuk si Sri. Oh, misalkan kita namanya. Nah, ya Sri. Apa hubungan kita dengan dia? Apalagi mungkin seperti keterangan tadi, tidak mendapatkannya artinya mungkin dia telah menjadi istri orang, dia telah menjadi suami orang. Masih ada orang-orang yang lebih perlu kita sebut secara khusus di dalam doa-doa kita. Lagi pula hal-hal yang seperti ini tidak ada jaminannya kemudian kita lepas dan selamat dari fitnah-fitnah syahwat yang berikutnya. Meskipun dengan alasan mendoakan itu kan baik Ustaz, apalagi yang kita doakan baik, tidak ada jaminan kita kemudian selamat. Kalau kemudian terus terfikir, terbayang masa lalu ini dan itu, tentu madharatnya lebih besar. Nah, maka wallahu a'lam bisawab, melihat pertanyaan seperti ini, alangkah baiknya tidak dilakukan saja. Bukan berarti kita melarang orang berdoa dan mendoakan kebaikan, tetapi mendoakan kebaikan itu tidak ada ketentuannya harus kepada A, B, C, D. Kalau kita ingin mengharapkan pahala dari ibadah dalam bentuk mendoakan orang lain, carilah orang lain yang perlu, yang sangat membutuhkan doa dari kita, orang tua kita, saudara kita, paman dan bibi kita, kakak dan adik kita, tetangga dan sahabat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa pertanyaan ini wallahu a'lam ya. Mohon maaf lafu minkum karena pertemuan kita ternyata singkat sekali ya. Nah, padahal kalau dihitung-hitung ya cukup lama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atas kekurangan di dalam menyampaikan, kekhilafan dan kesalahan di dalam bertutur kata, demikian juga di dalam menyusun kalimat, saya menyampaikan permohonan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita dalam berucap dan beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada kesempatan yang akan datang masih di atas semangat untuk melaksanakan thalabul ilmi syar'i, masih di atas semangat untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.